بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridai serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kitabul Fitan wa Asratis Sa'ah, fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Bab tentang Dajjal, bab yang ke-20 dan hadis yang ke-7326 bahagian kedua. Pada pertemuan yang lalu pelajaran kita sampai pertanyaan sahabat kepada Nabi dalam hadis Nawas Ibn Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu ta'ala an, kata mereka, qulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ardi, bagaimana cepatnya perjalanan Dajjal di bumi. Sebelumnya pertanyaan tentang berapa lama dia di bumi, Nabi SAW menjelaskan 40 hari, arba'una yauman, yang rinciannya satu hari dari 40 hari itu selama satu tahun, satu hari kedua selama satu bulan, satu hari ketiga selama satu pekan, kemudian sisanya yang 37 hari itu sama dengan hari-hari biasa. Ya, wasairu ayyamihi ka ayyamikum, totalnya dalam hitungan hari biasa sekitar 434 hari beradanya Dajjal di muka bumi untuk memunculkan fitnah yang sangat besar. Kemudian pertanyaan sahabat berikutnya adalah, dunia atau bumi ini bisa dilaluinya semua dalam waktu 434 hari tersebut, bagaimana cepatnya perjalanan Dajjal? Ya, ini akan kita lanjutkan dan kita dengarkan kembali sisa dari hadis yang ke-7326. Qulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ardh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ardh? Qal kal ghaythi istasbarathu ar-rih فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروه عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. خلاص. Para sahabat bertanya, wa ma isra'uhu fil ardi, bagaimana cepatnya perjalanan Dajjal di bumi? Qal, kata Nabi SAW, kal ghaith istadbarathu ar-rih, kal ghaith istadbarathu ar-rih, seperti ghaith, al-ghaith awan, ya, al-ghaith al-ghaim, awan yang dihalau oleh angin, yang digiring oleh angin. Al-ghais asalnya adalah hujan, ya, tetapi diungkapkan terkadang yang maknanya adalah awan. Bagaimana cepatnya perpindahan awan dari satu tempat ke tempat yang lain dibawa oleh angin, seperti itulah cepatnya Dajjal berpindah-pindah di muka bumi. Ya. Kal ghaith istadbarathu ar-rih. Itulah perumpamaan cepatnya perjalanan Dajjal di bumi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan cepatnya perjalanan Dajjal di awan bumi istadbarathu ar-rih, yaitu diusir atau dihalau atau diperjalankan oleh angin. Ya. Jadi berpindahnya awan yang awalnya mungkin di suatu tempat sangat tebal tiba-tiba hilang. Tidak tahu kemana karena begitu cepat dibawa oleh angin ke tempat yang lain yang sangat jauh. Yang sangat jauh. Nah, kecepatan awan itulah yang menjadi perumpamaan cepatnya Dajjal berpindah-pindah di muka bumi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian Nabi SAW mulai melanjutkan atau melanjutkan cerita tentang Dajjal ini. Fayati alal qawmi, dia datang ke suatu kaum. Fayad'uhum, maka dia menyeru atau mengajak atau mendakwahi mereka. Fayu'minu nabih, mendakwahi kepada apa yang ia dakwahi, pengakuannya sebagai Tuhan penguasa alam semesta, kemudian dia memiliki surga dan neraka dan memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa sehingga banyak yang beriman kepadanya. Fayu'minu nabihi, maka mereka pun beriman kepada Dajjal. Wa yastajibuna lah, dan mereka menerima dakwahnya Dajjal. Ya, menerima dakwah Dajjal. Kata Nabi, fayamurus samaa fatumtir. Dajjal memerintahkan langit, maka turunlah hujan. Maksudnya memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka langit menurunkan hujan. Ini fitnah yang luar biasa. Makanya kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan sebelum Dajjal yang besar ini, ya, seirama dengan yang terjadi pada Dajjal. Orang-orang sekarang ingin menyesatkan manusia kepada kesesatan yang berbagai macam, itu dengan kesaktian-kesaktian. Ya, mampu melakukan ini, mampu melakukan itu, dan seterusnya, sehingga orang percaya kepada mereka. Sehingga orang meyakini bahwa mereka adalah yang benar. Ya. Dan Dajjal seperti itu pula, dan bahkan lebih dari kemampuan para pendusta-pendusta sebelum Dajjal. Para pendusta-pendusta sebelum Dajjal. Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turun hujan. Wal arda, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman maka tumbuh. Fatumbitu wal arda fatumbitu. Kata Dajjal, wahai bumi, tumbuhkan tanamanmu, tumbuh tanaman. Ya, apapun tanaman yang ia perintahkan tumbuh. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat dhura. Maka dengan banyaknya turun hujan yang diperintah oleh Dajjal, banyaknya tumbuh tanaman-tanaman yang diperintahkan oleh Dajjal bumi melakukannya, maka di petang hari kembali kepada mereka-mereka yang beriman kepada Dajjal ini hewan-hewan ternak mereka, gembalaan-gembalaan mereka, ya, seperti unta misalnya, atwala ma kanat zuran, ya, kembali di petang hari, dilepaskan pagi hari, saking suburnya, saking banyaknya makanan, pulang di petang hari punuknya semakin tinggi. Dan sebagian ulama mensyarahkan hadis ini, badannya begitu gemuk, padahal dalam jangka satu hari, saking melimpah ruahnya makanan yang menggemukkan, ya. Pulang di petang harinya, maka sudah nampak perkembangan hewan yang paginya mungkin tidak terlalu besar, sore harinya menjadi sangat besar. Bagaimana tidak terfitnah? Ya. Kemudian wa asbaghahu duru'an. Pagi harinya mungkin tidak banyak susunya, pulang petang hari membawa susu yang luar biasa. Ya. Kambing, sapi, unta dilepaskan, digembalakan dari semenjak pagi, mungkin tidak terlalu banyak susunya, pulang melimpah ruah. Ya, karena menurut mereka adalah perintah dari Dajjal. Ya, sebagai pencipta dan penguasa alam semesta, menurut keimanan mereka, wa amadduhu khawasir. Wa amadduhu khawasir, di sini apa terjemahannya? Takunu batnuha mumtali'atun ka'akthari ma yakun. Ya. Apa? Yang paling panjang ususnya, ya, saking penuhnya, jadi ususnya memanjang, membesar, karena banyak makanan yang dimakan dalam satu hari oleh hewan-hewan tersebut. Kemudian, nah inilah untuk kaum yang pertama, yang didatangi Dajjal dan ternyata mereka menerima dan beriman, kehidupan mereka berubah. Kehidupan mereka melimpah ruah kekayaan. Hewan-hewan ternak pada gemuk semuanya. Kelebihan daging dan kelebihan susu sebagai hasil dari keimanan mereka kepada Dajjal. Kemudian Nabi melanjutkan, summa ya'til qaum. Kemudian Dajjal mendatangi kaum yang lain. Fayad'uhum. Dajjal sebagaimana sebelumnya mengajak mereka untuk mengimaninya. Namun yang ini fayarudduna alaihi qaulah. Mereka menolak, menentang, tidak menerima ajakan Dajjal. Fayansarifu anhum, maka Dajjal pergi meninggalkan mereka. Sementara mereka fayusbihuna mumhilina laisa biaidihim syai'un min amwalihim. Di pagi hari ketika mereka tidak mengimani Dajjal, Dajjal pergi, tetapi yang tersisa orang-orang yang tidak beriman ini kehabisan harta, ya, laisa biaidihim syai', Tidak ada lagi harta mereka. Hidup dalam kekurangan, kefakiran. Ya. Wa yamurru bil kharibah. Ini tentang kaum yang lain yang tidak beriman, maka akibatnya seperti itu. Bertolak belakang dengan yang pertama. Yang pertama melimpah ruah harta, sementara yang kedua habis semuanya. Ya. Kemudian diantara yang dilakukan oleh Dajjal dan diperlihatkan kepada semua orang, dia melewati belahan bumi yang tidak ada menjanjikan apa-apa kekayaan. Tandus, tidak ada tanaman, dan tidak juga ada di dalamnya hasil-hasil bumi. Tiba-tiba Dajjal berkata kepada permukaan atau bumi yang tadi tandus atau sudah tidak ada apa, tidak ada menjanjikan dari struktur tanahnya. Orang melihat ini tidak menghasilkan apa-apa, tidak di dalamnya apalagi di permukaannya. Sementara Dajjal berkata kepada bumi ini, akhriji kunuzaki, keluarkanlah perbendaharaanmu, ya, kepada lahan bumi yang tidak ada indikasi-indikasi kekayaan di dalamnya. Dia perintahkan keluar, maka keluar. Ya. Fatatba'uhu kunuzuha kaya'asifin nakhl. Ya, maka kekayaan yang ada di dalam perut bumi yang tadi tandus mengiringi dan berkumpul menuju Dajjal. Ya. Menuju Dajjal, berkumpul di dekat Dajjal seperti kurma atau pohon-pohon kurma jantan. Nahmah. Kaya asifin nahl. Seperti lebah-lebah jantan. Seperti lebah-lebah jantan yang didatangi. Seperti lebah-lebah jantan yang mendatangi ratunya. Yang mendatangi ratunya. Berkumpul mengelilingi. Seperti itu pula perbendaharaan kekayaan bumi berkumpul di hadapan Dajjal atau di sekitar Dajjal. Padahal dia tidak berkata kepada bumi yang ada batu bara di dalamnya, emas, permata dan yang lain. Dia kepada permukaan bumi yang tidak menjanjikan apa-apa. Tidak ada tanda-tanda kekayaan alam di dalamnya. Di atasnya gersang, di bawahnya apalagi tidak ada kandungan air. Tiba-tiba dikatakan akhriji kunuzaki, maka semua kekayaan yang ada keluar kemudian berkumpul di sekitar Dajjal. Ya. Summa yad'u rajulan. Ini cerita yang lain. Ya. Kemudian Dajjal memanggil seseorang. Mumtali'atan atau mumtali'an syababan. Yang penuh dengan apa, kepemudaan, maksudnya benar-benar masih muda, sempurna mudanya, ya, usia yang sangat luar biasa, yang menjanjikan kekuatan, semangat yang besar. Fayadribuhu bisayfi, maka dia pun memukulnya dengan pedang. Fayaqta'uhu, maka Dajjal memotongnya. Jazlataini, dua potongan. Ramyatal gharadi, sebagaimana ya, lemparan yang menjadi sasaran. Maksudnya ramyatal gharad, yang dimaksud dengan ramyatal gharad adalah orang yang ketika berlatih pedang, berlatih panah, dibuatkannya sasaran untuk memanah. Jadi sasaran ini bukanlah sesuatu yang berharga. Dia hanya sebatas alat untuk menentukan apakah memanahnya sudah ahli atau tidak. Orang memanah, tempat untuk yang jadi sasaran itu kan tidak ada berguna. Terkadang yang menjadi sasaran adalah binatang. Ya. Digantungkan binatang kemudian untuk berlatih bagaimana ahlinya dalam memanah, kemudian hewan tersebut mati dan tidak dipergunakan. Ini dalam agama kita sama sekali tidak dibenarkan. Begitu juga sasaran yang biasa. Benda ini tidak berharga bagi orang yang memanah, maka selalu dijadikan sasaran. Begitulah tidak berharganya orang tadi, pemuda tadi, di mata Dajjal, dan dengan mudahnya dia memotongnya atau membunuhnya dengan pedang. Ya, menjadi dua potongan. Ini keadaan Dajjal yang lainnya, yaitu melakukan hal yang tadi, datang seorang pemuda yang gagah, kemudian tiba-tiba dipukul oleh Dajjal, kemudian dipotong olehnya dua potongan, seperti orang melempar panahnya ke sasaran. Ya, artinya tidak ada sedikit pun merasa ada kesalahan atau apapun juga. Kemudian thumma yad'uhu, kemudian orang tadi yang sudah terbelah dua dipanggil oleh Dajjal, wahai fulan, fayuqbilu, dan orang tadi datang, wayatahallalu wajhuhu yadhhak, wajahnya berseri-seri tertawa, padahal baru saja dibunuh oleh Dajjal dengan mudahnya dan hilang nyawanya, badan pun sudah terpotong dua dan seterusnya. Ya, tiba-tiba ketika dipanggil dia datang dengan wajah berseri-seri dan bahkan dengan tertawa. Ya, jadi Dajjal ingin memperlihatkan bagaimana mudahnya dia menghidupkan yang mati. Yang matinya bukan mati dicabut nyawa begitu saja, tapi badannya pun sudah terpisah, badannya sudah terpotong. Menyambungnya ini kan perlu kemampuan, memasukkan ruh kembali memerlukan kemampuan. Berbeda dengan orang yang meninggal cuma tercabut nyawanya, memasukkan ruh ada kemungkinan, tetapi ini tidak, jasadnya pun sudah terpotong-potong. Kemudian tiba-tiba dia datang setelah kejadian itu dengan wajah berseri-seri dan tertawa. Ini luar biasa, fitnah yang luar biasa. Ya. Kemudian selanjutnya, fa bainama huwa kadzalik idz ba'atha Allahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu 'inda al-manarati al-bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudatayn wadi'an kaffayhi 'ala ajnihati malakayn idza ta'ta'a ra'sahu qatar وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. نعم. Berikutnya, ya. Tatkala Dajjal melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi tadi, إذ بعث الله المسيح ابن مريم. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengutus atau memunculkan Al-Masih ibn Maryam, Nabi Isa. Ya. Fayanzilu 'inda al-manarah al-bayda. Nabi Isa turun di sisi menara putih. Ya. Syarqiyya Dimashq. Bagian timur Damaskus. Ya, menara putih di bagian timur Damaskus. Disitulah tempat Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di saat Dajjal dengan keangkuhan serta kesombongannya mempertontonkan kemampuan dan kesaktiannya, yang dia lakukan itu untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Asaan itu diturunkanlah oleh Allah Nabi Isa di mana? Di sisi menara putih di bagian timur Damaskus. Baina mahrudataini, di antara dua pakaian putih yang dicelup, ya, Di sini diterjemahkan, diartikan thawbaini masbughaini biwarsin summa biza'faran. Mahrudataini, yaitu memakai pakaian, dua helai pakaian yang kedua-duanya sudah diwarnai. Yang pertama dicelup dengan wars, dan yang kedua dengan za'faran. Ya, dengan pewarna yang harum. Za'faran safran. Ya, yang warna kekuning-kuningan dan harum. Dan kalau sekarang digunakan untuk makanan yang mengharumkan makanan, di samping mewarnai, dan bisa jadi pewarna pakaian. Nabi Isa salah satu dari dua helai pakaian yang ia pakai diwarnai dengan itu, yang juga tentu pasti harum. Kemudian dengan waras. Waras saya tidak tahu apa artinya. Kita lihat. Ini dia pewarna juga dan memiliki ini dia. Ya, memberikan warna hijau, ikhdar. Di sini ikhdar. Ya. Rakibaha at-tahlabu hatta takhdar. Al-waras nabatun min al-fasilatil bisa thawbun wa warisun ihmarra, yaitu pewarna merah, sementara yang za'faran tadi kuning. Jadi dua helai pakaian yang dipakai oleh Nabi Isa alaihi salam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dekat Menara Putih bagian timur Damaskus. Pakaiannya satu diselup dengan warna kuning, yang satu berwarna merah, ya, mahrudataini. Kemudian wadi'an kaffaihi, ia meletakkan kedua tangannya ala ajnihati malakaini. Tangannya dia pegang dengan tangan memegang dua sayap di sayap-sayap dua malaikat. Jadi dua malaikat yang membawanya turun dan dia berpegang kepada sayap malaikat tersebut. Ya. Kata siapa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dengan tempatnya, ya, ditetapkan di tempat di mana dia turun, Menara Putih bagian timur Damaskus. Kemudian pakaiannya pun berapa helai dijelaskan oleh Nabi, warnanya pun dijelaskan oleh Nabi. Bagaimana saat dia turun, dia sedang memegang dengan kedua tangannya sayap-sayap dua malaikat yang membawanya turun. Idza ta'ta'a ra'sahu qatar, apabila dia menundukkan kepala meneteskan air. Hakala wa idza rafa'ah, ketika dia angkat kepalanya, tahaddara minhu, maka akan menetes darinya jumanun kallu'lu'i. Ya. Ini keadaan dia ketika turun itu disifati oleh Nabi, apabila dia tundukkan kepala maka menetes air dari kepalanya. Ya. Kemudian apabila dia angkat kepalanya, tahaddara minhu, maka menetes pula darinya jumanun, apa makna juman? Mutiara. Mutiara, semacam mutiara yang diumpamakan di sini kallu'lu', berarti bercahaya. Bercahaya. Ya. Itu ketika dia dongakkan kepalanya. Kalau ditundukkan meneteskan air yang dingin. Ya. Itu keadaan Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun. Kemudian fala yahillu likafirin, kata Nabi mengabarkan, maka tidak halal bagi seorang kafir pun yajidu riha nafsihi, nafasihi, ketika menghirup harumnya nafas Nabi Isa. Ya. Illa mat, melainkan orang kafir itu mati. Ya. Jadi setiap orang kafir yang menghirup harumnya nafas Nabi Isa mati. Ya, mati. Kemudian wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh. Sementara nafasnya akan menyebar ke mana sampai pandangan matanya ke sana. Jadi tersebarnya nafas Nabi Isa alaihissalam yang harum tersebut sejauh mata memandang. Sejauh matanya memandang, batas itu pula aroma nafasnya menyebar. Dan tidak ada yang menghirupnya dari orang kafir kecuali mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatlubuhu, maka Nabi Isa yang sudah sampai di bumi mengejar atau mencari Dajjal. Hatta yudrikahu bi Babilud, sampai dia menjumpai Dajjal di tempat yang dinamakan dengan Bab Lud. Ya, dengan Bab Luddin, nama tempat. Ya. Fayaqtuluhu, di Bab Lud ini Nabi Isa membunuh Dajjal. Seperti yang telah kita pelajari, dia tombak dengan tombaknya kemudian meleleh. Ya. Bukan mati, hilang nyawa, tidak. Hilang nyawanya, kemudian dia hilang jasadnya. Meleleh sebagaimana melelehnya garam berada di dalam air. Ya, lenyap. Setelah mati, lenyap. Ya. Summa ya'ti Isa bin Maryam qawmun. Kemudian setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, datanglah kepadanya, menjumpainya satu kaum. Qad asamahu Allahu min. Kaum ini sudah dijaga, dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Selamat, dan orang yang tidak mau beriman tadi. Ya. Yang hidupnya ketika itu dalam keadaan kekurangan. Seperti yang diceritakan oleh Nabi Tabi tadi, ya. Datang menjumpai Nabi Isa alaihissalam. Fayamsahu an wujuhihim, Nabi Isa lalu mengusap wajah mereka. Wa yuhadithuhum bidarajatihim fil jannah, sambil mengusap wajah mereka Nabi Isa mengabarkan kepada mereka tentang tingkatan-tingkatan mereka di surga. Ya. Tentang di mana tempat mereka nanti di surga disampaikan oleh Nabi Isa kepada mereka yang dijaga dan dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Ya. Dilindungi, tidak terpedaya. Ya. Atau juga yang melarikan diri. Karena Nabi SAW memberikan solusi. Bila kalian mendengar dia datang ke suatu tempat, maka lari dari tempat tersebut. Sehingga dia selamat. Kemudian yang kedua, yang pertama sebenarnya yang tadi yang diceritakan Nabi. Kebetulan Dajjal datang dan menyeru dan mengajak mereka beriman. Dan mereka menolak. Akibatnya apa? Kehidupan sebab kekurangan dan pokoknya banyak cobaan. Ini termasuk yang datang menjumpai Nabi Isa. Kemudian yang kedua yang diceritakan oleh Nabi, mereka yang tidak berhasil dijumpai oleh Dajjal. dan selalu mengelak, menjauh, dan akhirnya ketika Nabi Isa turun, mereka menjumpai Nabi Isa, dan Nabi Isa alaihi salam mengusap wajah mereka dan mengabarkan tentang derajat mereka di surga. Kemudian Nabi melanjutkan, فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكْ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةٍ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم الناغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفاخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan cerita tentang Nabi Isa setelah selesai Dajjal dibunuh. Fabainama huwa kadzalik, tatkala Nabi Isa dalam keadaan demikian, idh auha Allah, tadi Nabi Isa mengusap wajah orang-orang yang selamat dari Dajjal untuk memuliakan mereka, menyebutkan tempat mereka, derajat mereka di surga. Lalu Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Isa, inni qad akhrajtu ibadan li, sesungguhnya saya telah mengeluarkan hamba-hamba saya atau sebagian hamba-hamba saya, la yadani li ahadin biqitalihim, tidak ada seorang pun yang memiliki dua tangan mampu memerangi mereka atau melawan mereka. Jadi Nabi Isa diwahyukan oleh Allah, disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa tentang adanya manusia atau hamba-hamba Allah yang dimunculkan oleh Allah di muka bumi ini, yang tidak ada seorang pun yang mampu melawannya untuk memerangi mereka. Faharriz ibadi ila tur, kata Allah kepada Nabi Isa, bawalah atau selamatkanlah hamba-hambaku ke gunung, ya, untuk menyelamatkan orang dari makhluk yang akan dimunculkan oleh Allah itu. Nabi Isa diperintah untuk membawa manusia ke gunung, ya. Wa yab'atsullah Ya'juj wa Ma'juj, bisa jadi yang di sampaikan oleh Allah itu adalah Ya'juj wa Ma'juj. Ya, maka Allah mengutus atau memunculkan Ya'juj wa Ma'juj. Dari alur cerita ini nampak oleh kita tanda-tanda kiamat besar urutannya. Ya, Dajjal, Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Ya'juj wa Ma'juj. Muncullah dimunculkanlah oleh Allah Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka dari setiap ketinggian turun. Artinya sebagai air yang turun dari ketinggian sehingga tidak ada tempat kecuali ditimpanya atau dilaluinya. Seperti itulah, begitu pula lah keadaan Ya'juj dan Ma'juj. Dari setiap ketinggian dia merata perginya. Kayak pasukan besar yang jumlahnya sangat besar, kemudian dia menyerang dan membumi hanguskan apapun yang menghadangnya. Seperti itulah keadaan Ya'juj dan Ma'juj. Min kulli hadabin yansilun fayamurru awailuhum ala buhayrati Tabariyah. Awal dari Ya'juj dan Ma'juj melewati Danau Tabariyah. Ini nama laut ya. Ya. Di sini terjemah diartikan apa? Telaga Tabariyah. Nama ya. Di halaman berapa ini terjemahannya? 597. Ya. Mengeluarkan sungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memerangi mereka. Maka selamatkanlah hamba-hambaku ke bukit. Kemudian Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun ke segala penjuru dari tempat yang tinggi. Kelompok mereka yang pertama ini, yang pertama muncul ya, yang di depan ya, melewati telaga Tabariyah. Ini nama telaga tersebut. Kemudian yang pertama ini minum ya. Fayasrabun ma fiha. Mereka meminum apa yang ada di dalam telaga tersebut. Kemudian terus berlanjut ya. Yang bagian apa yang terdepan minum, kemudian lewat, minum yang selanjutnya minum. Wa yamurru akhiruhum, dan sampai ke barisan di akhir di ujung. Fayaqulun, mereka yang di ujung yang paling terakhir mengatakan, laqad kana bihadhihi marratan ma, sungguh dahulunya di sini ada air ya. Berarti apa, sudah kering danau tadi diminum oleh yang bagian pertama, menunjukkan saking banyaknya dan saking ganasnya mereka. Air saja habis diminum ya. Air danau saja habis mereka minum, menunjukkan betapa banyaknya. Makanya Allah menggambarkan mereka bagai air bah yang menimpa, yang menerpa. Seperti itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Danau Tabariyah saja yang begitu banyak. Airnya yang pertama lewat, kemudian minum, terus sampai di ujung kering. Ya. Sampai di ujung kering. Wa yuhsaru Nabiyullah Isa wa ashabuhu. Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya dikepung. Ya. Dikepung. Di sini terjemahannya benar ya? Ya, dikepung hatta yakuna ra'sus thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinar. Li ahadikumul yauma. Buruknya akibat pengepungan yang dilancarkan oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk Nabi Isa dan pengikutnya, sehingga mereka kekurangan makanan. Orang kalau sudah diboikot, terkepung dan tidak dibenarkan makanan masuk, yang tersedia itu tidak akan berapa lama ya. Sampai mereka bukan lagi memakan daging yang biasanya kepala tidak terlalu diperhatikan. Kalau kita sekarang kepala yang dicari ya. Ya. Kata Nabi, kepala kerbau atau sapi bagi mereka ketika itu lebih berharga daripada 100 dinar kalian sekarang. Ya. Jadi uang tidak berharga. Untuk beri apa? Karena barang-barang sudah tidak ada. Dan yang tersedia itu pun jadi santapan. Dan saya teringat Nabi SAW dikepung dalam waktu yang lama di Mekah. Itu ketika kehabisan makanan, daun yang mereka makan. Daun-daun yang mereka makan. Dan bukan daun bukan daun-daun yang segar, tapi daun padang pasir. Kata para ulama, sirah sampai tenggorokan atau kerongkongan mereka luka-luka memakan daun-daun kering. Tidak ada yang dimakan. Nah, seperti itu pula keadaan Nabi Isa dan pengikutnya saat dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ya, mereka tidak punya makanan, sampai-sampai ada keadaan di mana kepala sapi itu lebih berharga bagi mereka dibandingkan sekarang ini menurut kalian 100 dinar. 100 dinar ini uang yang banyak, yang besar, ya. Kemudian fayarghabu nabiyullah Isa wa ashabuhu fayursilullah alaihim an-naghafu an-naghafa fi riqabihim. Kemudian Allah, ya, sehingga pada saat itu sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada uang 100 dinar bagi kalian sekarang ini. Nabi Allah Isa alaihissalam dan para pengikutnya, ya, berdoa, ya, yarghabu berdoa, berharap kepada Allah, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan. Fayursilullah alaihim an-naghaf. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka, di sini diartikan penyakit hidungnya. Ya. Maka qala An-Nawawi بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء ودود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة والفرس بفتح الفاء مقصور أي قتلى واحدهم فريس. النغف itu semacam ulat, cacing yang masuk ke hidung dan merusak hidung, wabah, tapi ini untuk hewan. Ya. Dan ini dikirimkan oleh Allah kepada manusia. Ya. Penyakit yang dikirimkan oleh Allah kepada manusia itu kepada Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Kepada Ya'juj, fi riqabihim, di tengkuk-tengkuk mereka, fayusbihuna, maka besok paginya mereka menjadi farsa, bergelimpangan, ya, bermatian. Kamauti nafasin wahidin. Wahidatin, seperti satu kali pencabutan nyawa, ya, seperti Allah mencabut nyawa, seperti itulah mereka bergelimpangan hanya dengan mengirimkan wabah tadi. Ya, Nabi Allah Musa Isa alaihissalam dan pengikutnya berdoa memohon pertolongan kepada Allah, dengan sangat mudahnya Allah menghabisi Ya'juj wa Ma'juj dengan mengirimkan naghaf, semacam wabah yang ulat, virus yang mengenai hidung, dan Allah kirimkan kepada mereka Ya'juj wa Ma'juj, maka besok paginya mereka mati, tewas semuanya, seakan-akan sekaligus ditarik nyawanya atau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selesai, dengan mudahnya Allah menghabiskan Ya'juj wa Ma'juj. Thumma yuhbitu nabiyullah Isa wa ashabuhu ilal ardi. Maka berjalanlah Nabi Isa dengan pengikutnya ke bumi, ya, menempuh perjalanan. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a sibrin, dan tidaklah mereka menemukan di muka bumi ini setiap jarak satu jengkal, illa mala'ahu zahmuhum wa natmuhum wa natnuhum, kecuali ada mayat dengan bau busuk yang luar biasa. Ini penyebab apa? Disebabkan oleh Ya'juj Ma'juj. Habis semua manusia. Dan tidak satu jengkal kecuali ada bangkai di sana yang menyebarkan aroma yang luar biasa busuknya. Fayarghabu nabiyullah Isa wa ashabu ilallah. Maka Nabi Isa dan pengikutnya pun memohon, berdoa kepada Allah, fayursilullah tayran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung, ka'naqil bukhti, seperti tengkuk atau punuk-punuk unta. Ya. Ya, punuk-punuk unta ini keadaan burungnya. Fatahmiluhum, fatahmiluhum. Maka burung tadi mengangkat, ya, mengangkat mayat-mayat yang bergelimpangan tadi. Fatatrahuhum haitsu syaa Allah. Lalu dibuang bangkai tadi di mana yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Ini keadaan hari sebelum kiamat terjadi. Ketika fitnah Ya'juj Ma'juj, semua manusia menjadi korbannya dan bergelimpanglah di muka bumi mayat-mayat dan bangkai-bangkai yang selamat Nabi Isa dan pengikutnya dan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Tsumma yursilullahu mataran. Jadi mayatnya, bangkainya sudah dibuang, dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kirimkan hujan untuk sisa bumi yang masih ada bau-baunya. La yakunnu minhu baitu madarin wala wabar fayagsilul arda hatta yatrukaha kazzalafa. Ya. Turun diturunkan oleh Allah hujan, tidaklah tersembunyi dari air itu satu rumah yang terbuat dari madar atau wabar. Ya. Bentuk rumah, bahan dasarnya apapun juga, batu ataupun kayu, kecuali Allah Subhanahu wa taala sirami bumi yang ada rumah di situ sehingga ditinggalkan oleh hujan tersebut bumi bagaikan apa? Kazzalafa. Maka qal ma takallama fi ruwiya bi fathi zai. Eh, رؤيا بفتح الزاي واللام والقاف ورؤيا بزلفة بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء ورؤيا بالزلفة بالفتح الزاي واللام وبالفاء. قال القاضي رؤيا بالفاء والقاف وبفتح اللام وإسكانها وكلها صحيحة. قال في المشارق والزاي مفتوحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون معناه كالمرآة. وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها. وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقال أبو عبيد معناه كالإجانة كالإجانة الخضراء. وقيل كالصحفة وقيل كالروضة. Yeah, jadi berbeda pendapat para pensyarah hadis tentang makna az-zulafa. Bahkan ungkapannya pun bermacam-macam. Ada zilfa, ada zulafa, ada zulfa. Ya. Maknanya juga mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seperti apa? Kaca. Ya, seperti apa namanya? Kaca untuk kaca cermin, ya, berkilat setelah turun hujan tadi muka bumi. Yang awalnya dipenuhi oleh bangkai, bangkainya dihilangkan, sisa bangkainya yang busuk itu dibersihkan oleh hujan dan sejernih-jernihnya. Ada yang mengatakan nanti berkumpul air seperti waduk yang jernih sejernih-jernihnya. Dan banyak lagi uraian para ulama tentang makna zulafa. Yang penting bumi setelah itu sebersih-bersihnya. Ya. Setelah itu sebersih-bersihnya berkat doa Nabi Isa dan pengikutnya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah mengutus burung-burung sebesar unta yang membawa bangkai-bangkai manusia tersebut untuk dibuang ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah menurunkan hujan, tidak satu rumah pun yang bisa menghalangi turunnya air baik di kota maupun di desa. Hujan membersihkan bumi sehingga seperti cermin, di sini diartikan. Ya, mengkilat. Kemudian ya, summa yuqalu lil ardi imbiti. Setelah bersih bumi semuanya, lalu difirmankan kepada bumi, imbiti samarataki, tumbuhkanlah tanamanmu, buah-buahanmu. Waruddi barakataki, dan kembalikanlah keberkahanmu. Ya. Akhirnya datang lagi, muncul lagi keberkahan di muka bumi. Fayauma idzin ta'kulul isabatu minar rumanah. Pada hari itu sebuah keluarga bisa kenyang dengan memakan sebuah delima, dan bisa berteduh di bawah kulit delima, saking berkahnya. Ya, satu keluarga dengan satu butir delima bisa kenyang. Ya, keberkahan yang diberikan oleh Allah di akhir zaman, di masa Nabi Isa alaihissalam, setelah dibinasakannya Ya'juj wa Ma'juj, setelah bumi kotor semuanya diulah tangan manusia, kemudian bau dibersihkan kembali oleh Allah, tanaman yang sudah habis semuanya ditumbuhkan kembali buah-buahannya, bahkan keberkahannya melimpah ruah. Saking melimpah keberkahan, satu butir delima bisa dimakan oleh sebuah keluarga, dan bahkan saking besarnya delima itu kulitnya bisa menaungi. Ya. Dan ini tidaklah asing, karena Nabi SAW di hadis salat kusuf, ya, Allah SWT memperlihatkan kepadanya buah-buahan surga. Kemudian Nabi SAW terlihat oleh sahabat mengulurkan tangannya ke depan seakan-akan mengambil sesuatu. Kemudian dia mundur lagi. Setelah ditanya, Nabi mengabarkan, saya melihat buah-buahan surga dan saya ingin memetik satu tangkai dari delimanya, ya, dari anggurnya. Dan Allah tidak mengizinkan. Andai Allah mengizinkan saya mengambil satu tangkai buah anggur surga, maka manusia akan tetap menikmatinya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Itu belum lagi di surga yang seperti ini. Maka wajar-wajar saja terjadi keberkahan di akhir zaman dengan satu butir delima, satu keluarga bisa kenyang, dan bahkan dari kulitnya bisa dijadikan naungan. Kemudian wa yastazilluna bikih fiha, mereka bernaung di kulit, di bawah kulit delima. Wa yubaraku fir risli, ya, dan diberilah keberkahan pada air susu, ya. Ya, yang hatta annal likhata minal ibil, susu hewan ini, susu hewan-hewan diberikan keberkahan oleh Allah sampai satu kali perah dari susu, ya, dari susu unta itu bisa diminum oleh sekumpulan manusia. Sekumpulan manusia di sini satu kabilah, ya, fi'am. Air susu juga pernah penuh berkah sehingga susu seekor unta cukup untuk sekumpulan orang. Ya, sekumpulan orang, jamaah. Ya. Kemudian walikhata minal baqar. Tadi unta, di sini sapi. Latakfil qabilata minan nas. Cukup untuk satu kabilah. Berarti yang unta tadi lebih besar dari satu kabilah. Berarti sekian banyak kabilah dengan seekor unta minum sepuas-puas dari air susunya. Satu suku dari manusia ketika itu dengan seekor sapi betina cukup, dan merasa dan cukup dengan seekor sapi mereka bisa meminum dari air susunya. Walikhata minal ghanam, ini kambing. Lataqfil fakhidha minan nas, cukup untuk satu fakhid, karena suku itu kan bercabang-cabang. Kalau yang kabilah itu yang misalnya yang paling tinggi, yang tinggi kemudian turun. Nah, yang turun ini kan semakin mengecil dia. Yang ini satu orang misalnya, atau menikah dua orang kemudian punya tiga orang anak. Berarti tiga orang anak yang di bawahnya. Kemudian yang tiga orang berkembang pula. Semua yang ada di bawahnya di cabang-cabang itu namanya kabilah. Nah, yang cabangnya di sini, satu cabangnya yang turun ke bawah, itu kan lebih kecil daripada kabilahnya. Itu yang dinamakan dengan fakhir. Itu namakan dengan fakhir. Paha. Ya. Kalau ini misalnya tubuh, kan dua paha. Nah, ini satu pahanya kan lebih kecil daripada satu tubuh yang memiliki dua paha. Nah, itu untuk satu ekor kambing cukup satu fakhir dari manusia, itu satu suku kecil. Kambing saja. Ya, satu suku kecil. Ini keberkahan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah di akhir zaman. Kemudian keberkahan ini pun tidak lama. Ya. Akan ada masa berakhirnya. Kata Nabi SAW, فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ, tatkala mereka berada dalam keadaan seperti itu, إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبًا, Allah SWT mengirimkan angin yang harum. Angin yang harum, angin yang dingin, yang sejuk, yang nyaman. fata'khuduhum, ya, lalu menerpa mereka manusia, tahta abatihim, di bawah ketiak-ketiak mereka. Jadi angin itu menerpa di bawah ketiak-ketiak mereka. Fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslim, lalu mencabut ruh setiap mukmin dan setiap muslim. Jadi angin tadi mewafatkan setiap mukmin dan setiap muslim, ya, yang sudah menikmati keberkahan tadi. Kemudian wayabqa syirarun nas, jadi kan sudah yang kafir sudah diwafatkan oleh ahrumnya Nabi Isa, harumnya Nabi Isa. Kemudian yang tersisa dihabisi manusia ini oleh Ya'jud wa Ma'jud. Kemudian yang selamat Nabi Isa dan rombongannya yang banyak. Nah, kemudian nanti diberilah keberkahan oleh Allah ke bumi karena yang ada hanya orang yang baik-baik semuanya. Ya. Kemudian muncul lagi orang-orang yang menyimpang. Sebagaimana sunnatullah di muka bumi. Ya, setiap diutus Rasul baik, kemudian berlalu masa, muncul lagi orang-orang yang menyimpang. Nah, nanti orang yang terakhir dari orang yang beriman itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa tersisa seorang pun dengan angin tadi. Maka tinggallah siapa? Orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Wa yabqa syirarun nas. Maka tersisalah manusia-manusia yang buruk, yang jahat, yataharajuna. Ya. Apa di sini? Sehingga tinggallah orang-orang jahat, mereka bersenggama layaknya keledai bersenggama. Ini buruknya, jahatnya, kotornya. Ya. Yataharajuna fiha taharujal humur. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Ya, benar-benar seperti hewan. Ya. Ya. Berhubungan badan di depan manusia, di hadapan manusia, sebagaimana keledai, ya, bersenggama dengan pasangannya di hadapan yang lain. Seperti itu pula keadaan manusia setelah orang-orang beriman, setelah orang-orang baik diwafatkan oleh Allah dengan angin tadi. Fa'alaihim taqumus sa'ah, untuk keadaan, untuk manusia yang keadaannya seperti tadi, tegaklah kiamat. Ya, makanya Nabi mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi, tidak akan terjadi kiamat kecuali pada manusia yang buruk atau yang jahat. Nah, ini akhir dari cerita Nabi SAW. Tersisa satu hadis, ya. Ya, kita baca, dan hadisnya mungkin sama dengan yang sekarang. Hadis berapa? 7327. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Hujr al-Sa'di qala haddathana Abdullah ibn Abdul Rahman ibn Yazid ibn Jabir والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم. Ya, ini riwayat yang riwayat hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain, bunyinya secara keseluruhan sama yang panjang tadi, cuma sedikit ada perbedaan. Di sini ada salah satu perbedaannya adalah laqad kana bihadhihi marratan ma, kata yang paling terakhir dari pasukan dari rombongan Ya'jud Ma'jud tadi, dahulu di sini ada air, kenapa enggak ada lagi? Karena sudah dihabisi dan dikeringkan oleh yang sebelumnya. Kemudian perbedaan yang lain, thumma yasiruna hatta yantahu ila jabalil khamar. Ya'jud wa Ma'jud terus melanjutkan perjalanan mereka sampai mereka di sebuah gunung yang dinamakan dengan Gunung Khamar, ya, Bukit Khamar. Wa huwa jabalu Baitul Maqdis, yaitu bukit di Baitul Maqdis. Fayaqulun, di atas bukit itu mereka mengatakan laqad qatalna man fil ardi, kita telah berhasil membunuh semua yang di bumi. Kata siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Halumma, ayo. Falnaqtul man fis sama. Kita habisi pula yang di langit. Ya. Kita habisi pula yang di langit. Yang bumi sudah habis semuanya. Dan yang ayo kita habisi yang di langit, kata mereka. Fayarmuna binushabihi minas sama. Maka mereka lemparkan panah-panah mereka ke langit. Ya, fayaruddu Allah alaihim nushabahum, Allah kembalikan anak panah yang melesat ke langit tersebut ke bawah, ke bumi lagi dengan berlumuran darah untuk menambahkan kesombongan mereka. Ya, seakan-akan berhasil mereka membunuh yang di langit karena anak panah itu jatuh sudah berlumuran darah. Ini pasti mati yang di langit semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj. Ini bentuknya istidraj. Mereka berambisi untuk menghabis yang di langit dan mereka usahakan dan ternyata Allah berikan istidraj. Mereka dengan berlumuran darahnya, anak panah mereka jatuh ke bumi lagi, menunjukkan mereka berhasil merasa berhasil membunuh yang di langit. Ya. Dan dengan mudahnya tadi Allah Subhanahu wa taala menghabisi mereka hanya dengan wabah. Hanya dengan wabah. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan wabah naghaf tadi, semacam ulat yang menyerang hidung, pernafasan, akhirnya semua wafat tanpa tersisa satu pun. Yang jumlahnya bagai air bah tadi, enggak ada yang tersisa bumi ini kecuali mereka ada di sana dan menghabisi yang mereka hadapi. Dan bahkan bumi ini setiap jangkalnya ada mayat. Seperti yang didapatkan oleh Nabi Isa dan rombongannya. Allah Subhanahu wa taala habisi semua mereka dan Allah bersihkan bumi dari mereka, dari manusia dan dari mereka juga, dan Allah kembalikan keberkahan, tumbuhkan tanaman-tanaman dan keberkahan luar biasa. Nah, akhirnya yang beriman yang tersisa dari umat, dari pengikut Nabi Isa alaihissalam pun diwafatkan oleh Allah dengan angin thayyibah. Kemudian tegak hari kiamat pada orang-orang yang jahat. Itulah hadis yang kedua. Wa fi riwayat Ibnu Hujr fa inni qad anzaltu ibadan li la yadai. Kalau tadi la yadani ya. Kalau di sini la yadai, itu saja perbedaannya. Tidak ada seorang pun memiliki kekuatan untuk melawannya, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Tidak ada kekuatan yang bisa menghadang atau melawan mereka. Dengan itu selesai kita dari bab yang ke-20, insyaAllah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya yang masih seputar Dajjal. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am. Wahum yakhrujun min jihati syarq. Ya, ini juga mengingatkan kita ke hadis bahwa tidak ada fitnah kecuali muncul dari bagian timur. Yang hadis Nabi SAW yang telah kita pelajari, munculnya kekufuran dari bagian timur, dari Najd, yaitu bagian timur Madinah, dan ini menguatkan bahwa yang dimaksud adalah arah sana, karena munculnya Dajjal di sebuah jalan antara Irak dengan Syam, ya, yang tadi di fi khullatin baina Syami wal Irak, yaitu di arah Irak, dari arah sana. Dan kita juga ingatkan bahwa ini maksudnya adalah orang-orang yang jahat. Adapun tempatnya di situ berkumpul orang yang baik, dan bahkan pernah di situ berada di daerah tersebut ulama-ulama besar yang meninggalkan warisan untuk agama ini, ilmu yang bermanfaat. Jadi yang dimaksud adalah keadaan manusianya. Ada kalanya baik dan sebaik-baiknya, ada kalanya buruk seburuk-buruknya. Di antara yang akan muncul yang buruk di sana adalah Dajjal. Ya, wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata